apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Thumma yujzahu al-jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal untha. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna. Dari mani apabila dipancarkan. Wa anna 'alaihi nasyatal ukhra. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum Ma'ad dahulu kala. Wa Thamud fama abqa. Dan juga kaum Samud, dia tidak meninggalkan seorang pun hidup. Wa qaum Nuhin min qabl. Innahum kanuhum azlama wa atgha. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Wal-mu'tafikata ahwa. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Faghasyaha ma ghasya. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Muhammad ini adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azifatil azifah. Hari kiamat yang dekat telah semakin dekat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Afa min hadzal hadits ta'jabun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Wa antum samidun. Sedang kamu lengah darinya. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.